Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudaha ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Qutufun minasy Syama'ilil Muhammadiyah dan masih melengkapi ataupun menyempurnakan pembahasan tentang Fadailur Rasul, beberapa keutamaan dan kelebihan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan di sini pada poin yang ke-10, qala rahimullah, menyebutkan di antara kelebihan dan keutamaan Rasulullah yang berikutnya. Qala rahimullah, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bu'ithu min khairi qurunin bani Adam qarnan fa qarnan hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bu'istu min khairi quruni bani Adam qarnan fa qarnan, bahwa aku telah diutus ya sebagai nabi, sebagai rasul pada sebaik-baik generasi ya dari keturunan Adam alaihissalam, ya, satu generasi ke generasi yang berikutnya, di mana masa-masa itu adalah masa yang terbaik. Hatta kuntu minal qarni alladhi kuntu minhu, sampai aku diutus di satu generasi yang aku ada di dalamnya, ya, generasi yang terbaik, ya, masa yang mulia. Maka di dalam hadis ini menerangkan kepada kita tentang satu keutamaan beliau, bahwa beliau diutus, diangkat sebagai nabi, sebagai rasul pada masa yang terbaik, ya, pada waktu keemasan, ya, di zaman yang afdal. Naam. Kemudian qala rahimahullah wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna mathali wa mathalal anbiya qabli kama thali rajulin bana bunyanan fahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labnatin aw labinatin min zawayahu faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Bahwa kata Nabi, permisalanku dengan para nabi-nabi yang lainnya sebelumku itu seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan, ya, fahsanahu wa jimalahu, yang kemudian dia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut. Illa maudi'a labinati min zawiyatin min zawayahu, kecuali satu tempat, ya, yang itu bisa diletakkan satu batu bata, ya, dari sisi-sisi yang ada kemudian dikosongkan, ya, tidak diletakkan batu bata di sana. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu. Kemudian manusia mulai mengelilingi bangunan tersebut dan kagum dengan indahnya bangunan tadi. Ya, kata Nabi, permisalanku dengan kondisi para nabi dan rasul sebelumku itu seperti sebuah bangunan. Ya, sebuah bangunan. Nah, yang sempurna, yang bagus, indah, yang dipercantik, diperbagus oleh arsiteknya, oleh pembangunnya, kecuali satu tempat saja yang ini dikosongkan dari batu bata, yang kemudian orang-orang melihat kagum, ya, dengan indahnya bangunan tersebut. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan, hal la wudi'at hadhil labinah, duhai kiranya kalau seandainya satu batu bata ini diletakkan pada tempat yang kosong ini, tambah indah bangunannya. Ya, qala, kata Nabi, fa ana labinah, dan akulah batu bata, ya, yang seharusnya diletakkan di tempat itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Ya, maksudnya apa? Penyempurna. Ya, dari diutusnya para nabi dan rasul. Akhrajahul Bukhari. Sehingga di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah sebagai penyempurna, ya, sebagai pelengkap dan penyempurna dari risalah-risalah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa misi dakwah para Nabi dan Rasul adalah sama, dan apa yang mereka bawa itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya, seperti sebuah bangunan, ya, sehingga tidak ada pertentangan. Bahkan berita-berita yang disampaikan dalam sebuah kitab suci yang mereka bawa itu sama, ya, membenarkan kitab-kitab suci yang lainnya, tidak saling mendustakan, apalagi bertolak belakang, tidak, saling menguatkan. Ya, faedah yang ketiga di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keimanan kepada para rasul itu harus, ya, diwujudkan dengan mengimani seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke tengah manusia. Ya, seperti sebuah bangunan. Oleh karena itu tidak dianggap beriman dengan para rasul ketika dia beriman dengan sebagian rasul kemudian mendustakan sebagian rasul yang lainnya. Ya, beriman meyakini ini nabi, ini rasul, tapi satu saja nabi dan rasul dia tolak, dia ingkari, maka dianggap ataupun tidak teranggap imannya. Ya. Oleh karena itu ketika Islam menetapkan bahwa di antara prinsip dan pondasi keimanan yang masuk dalam arkanul iman, ya, rukun-rukun iman, ya, maka Islam meletakkan al-imanu bir-rusul, beriman dengan para rasul, sebagai pondasi yang keempat, ya kan? Dengan pengertian bahwa seorang muslim wajib untuk beriman dan meyakini seluruh nabi dan rasul yang Allah utus ke tengah manusia tanpa terkecuali. Ya, sehingga barang siapa yang mengingkari satu rasul saja, satu nabi saja, maka dianggap kafir. Ya, tidak beriman dengan seluruh nabi dan rasul. Ya, oleh karena itu ketika mereka Bani Israel, kaum Yahudi, kaum Nasara, mereka beriman dengan Isa. Ya, meyakini tentang kebenaran Musa. Demikian pula rasul-rasul yang lainnya. Tapi satu rasul yang mereka tolak, yang mereka ingkari, siapa? Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka mereka bukan muslimin, mereka kafir. Ya, mereka kafir. Nah, dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Dan ini yang menjadi keutamaan yang Allah berikan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Sehingga ini permisalan yang beliau sebutkan sehingga semakin memahamkan kepada kita, ya, bahwa beliau memang penutup para nabi dan rasul. Ya, sebuah bangunan yang kelihatan megah, indah, ya, maka tentunya bertambah indah ketika lengkap bangunannya, sempurna. Ya, dinding-dindingnya itu tertutupi semuanya, enggak ada yang lubang. Ya, tidak ada yang tersisa melainkan telah tertutup semuanya. Maka Rasulullah, ya, dipermisalkan oleh beliau seperti itu, ya, yang menyempurnakan sebuah bangunan yang indah, yang besar, yang megah. Qala rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang lainnya. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin. Kata Nabi bahwa aku telah tercatat di sisi Allah Jalla wa'ala sebagai penutup para nabi. Wa inna Adama laman jadilun fi tinatihi. Dan adalah Adam alaihissalam, beliau telah dilemparkan, ya, ke permukaan bumi. Ya. Wa sa'ukhbirukum bi awwali amri. Dan aku, kata Nabi, akan menyampaikan kepada kalian, ya, tentang urusanku. Ya, tentang perintahku yang pertama, da'watu Ibrahim, yaitu tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Di mana beliau di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala adalah agar Allah Jalla wa Ala menjadikan bumi tempat beliau tinggal Mekah itu sebagai bumi yang aman. Ya, aman. Nah, menjadi tempat yang suci dan Allah sucikan dan Allah kabulkan. Ya, sampai hari ini ya, Allah jadikan ya, tanah haram sebagai tanah suci. Ya, sampai barang temuannya pun nuqatahnya itu tidak boleh untuk diambil. Ya, tidak boleh untuk diambil. Nah. Kemudian wa bisyaratu Isa. Perkara yang kedua adalah tentang berita gembira akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya wa ru'ya ummi allati ra'at hina wada'atni wa qad kharaja laha nurun adha'at laha minhu qusur syam. Kemudian perkara yang ketiga kata Nabi yaitu perihal ya, mimpi ibuku ketika ya, beliau sedang ya, mengandungku. Ini sedang hamil ya, Nabi masih dalam perut ibunya. Maka ibu Rasulullah sempat bermimpi ya, sempat bermimpi yaitu bahwa perutnya itu mengeluarkan cahaya yang cahayanya itu menerangi istana-istana di negeri Syam yang ketika itu menjadi negeri ataupun negara adikuasa, negeri besar, negeri Syam. Nah, yang mengisyaratkan bahwa ya, anak ataupun bayi yang akan lahir ini merupakan orang besar ya, akan menguasai Syam sekalipun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini tentunya menunjukkan keutamaan beliau alaihi salatu wassalam, bahwa beliau telah diisyaratkan sebagai orang yang mulia ya, meskipun masih dalam perut ibunya. Nah, kemudian yang berikutnya, qala rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah yang berikutnya, yaitu tentang kisah ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali ya, di Gua Hira. Ja'al malaku Jibrilu ila Rasulillah alaihi salatu wassalam. Suatu hari Jibril alaihi salam datang kepada Nabi fi ghari Hira, di Gua Hira. Ya, dan Gua Hira ini merupakan tempat yang biasa Rasulullah tahannus, yakni ta'abud, menyepi kemudian beribadah kepada Allah ya, di gua tersebut. Ya, dan ini kebiasaan sebelum diangkatnya beliau sebagai nabi ataupun sebagai rasul. Nah, ini mungkin sebagian ada yang menggunakan atau berdalih dengan hadis ini untuk menyatakan bolehnya menyepi, bolehnya bersemedi, bolehnya bertapa ya, di gua-gua ataupun di tempat-tempat yang jauh dari kerumunan manusia. Ya. Kenapa? Dari perbuatan Nabi menyepi di Gua Hira untuk mendapatkan wahyu. Ya, kita katakan bahwa ini ya, perbuatan beliau ini dilakukan sebelum ya, dinobatkannya beliau sebagai nabi dan rasul. Sebelum ada syariat, sebelum adanya syariat. Nah, beliau biasa menyepi mengingat Allah ya. Nah. Adapun sekarang ya, maka tentunya tidak disyariatkan seseorang bertapa dalam gua ya, menyepi di pinggir sungai sampai lumutan ya, supaya apa, dapat wahyu wangsit ya, dianggap itu sebagai keutamaan ya, enggak sholat jamaah, enggak sholat lima waktu, enggak puasa, nyepi tak ya. Nah, maka ini ghairu masyru', tidak disyaratkan ya, sehingga menjadikan ini sebagai dalil ya, atau mendalih untuk membolehkan hal itu, ini tidak pada tempatnya ya, dan tidak dibenarkan. Kemudian faqala, ketika itu Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk dan wujud aslinya. Bayangkan Rasulullah dalam kondisi sendirian di Gua Hira ya, di Gua Hira sendirian. Tiba-tiba ada yang datang, ya, dengan wujud yang luar biasa, ya, di luar kebiasaan. Jibril alaihissalam menampakkan wujud yang asli. Nah, bahkan ketika itu beliau didekap, ya, oleh Jibril alaihissalam. Seraya dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh manusia. Ya, ini turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-A'laq. Ya, faraja'a biha Rasulullah yarjafu fuaduh, maka setelah kejadian ini Nabi kembali ke rumahnya, ya, karena beliau sudah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dalam kondisi hati beliau carut marut, sangat ketakutan. Ya, sangat ketakutan. Ya, dan para ulama mereka menyebutkan kenapa beliau takut ketika itu. Pulang ke rumah dalam kondisi gemetaran. Ya, enggak seperti biasanya. Ya. Nah, menghadap kepada Khadijah dalam kondisi gemetar, takut. Maka para ulama menyebutkan bahwa kenapa beliau takut, ya, ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Nah, dan kemungkinan yang paling kuat adalah adanya kekhawatiran. Ya, beliau akan meninggal karena saking takutnya melihat, ya, pemandangan yang luar biasa. Ya, makhluk yang sangat amat besar, Jibril alaihissalam. Dan ihtimal yang kedua yaitu adanya kekhawatiran beliau akan tertimpa sakit karena saking takutnya. Ya. Nah. Walhasil beliau takut. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid wa akhbaraha al-khabar. Yang kemudian Nabi, ya, masuk menemui Khadijah dan memberitakan serta menyampaikan, ya, pemandangan yang beliau saksikan ketika itu. Ya, maka Khadijah menghibur suaminya. Ya. Laqad khasyita ala nafsi. Laqad khasyitu ala nafsi. Ya, kata Nabi, sungguh aku telah mengkhawatirkan diriku. Ya. Faqalat Khadijah, maka Khadijah menghibur sebagai istri yang salihah. Kalla wallah. Ma yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, sekali-kali tidak. Allah enggak mungkin menghinakan Anda, wahai Muhammad. Ya. Ini di antara, ya, sifat dan karakter istri yang salihah. Ketika suaminya, ya, menghadapi musibah, ya, kesulitan, ujian, dihibur oleh suami ataupun dihibur oleh istrinya. Ya, diberikan, ya, berita-berita yang membangkitkan semangatnya. Kenapa demikian? Kata Khadijah, innaka la tasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqridh dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Karena Anda, wahai Muhammad, adalah orang yang senantiasa menyambung hubungan silaturahmi. Ya, ini sifat-sifat yang sudah ada, ya, pada diri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa tahmilul kal, dan Anda adalah orang yang senantiasa membantu menyantuni anak-anak yatim. Wa taksibul ma'dum, dan membantu orang-orang fuqara wal masakin. Wa tuqridh dhaif, dan Anda juga, ya, suka melayani dan memuliakan tamu-tamu Anda. Wa tu'inu 'ala nawaibil haqq, dan Anda orang yang dikenal suka membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya. Nah. Maka ini diantara sifat-sifat Rasulullah luar biasa. Belumlah beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, sudah ada sifat ini. Sudah ada. Nah, sehingga para ulama juga menyebutkan bahwa budi pekerti yang luhur, yang agung, yang ada pada seseorang ini ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah, ya, karakter dan akhlakul karimah yang sudah menjadi bawaan, yang sudah menjadi bawaan. Ya, sejak lahir sampai dewasa sudah ada karakter itu. Ya, dermawan, ya, murah senyum, baik, santun, ya, menghormati yang tua, dan baik tutur katanya. Ini sudah ada. Ya. tidak suka mencela. Ada pun jenis yang kedua, yaitu akhlakul karimah iktisabi, akhlak yang bagus, yang baik, namun harus diusahakan, harus dipelajari. Dan masing-masing ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Adapun yang sifatnya bawaan, di antara keutamaannya sifatnya permanen, ya, langgeng, ya, biasanya terus ada, tidak mudah hilang dan pudar. Emang sudah bawaan, karakternya seperti itu. Ya, ada sebagian orang punya karakter nggak suka marah, ya, dimarahin kayak apa tetap senyum, ya. Masya Allah, kelebihan, ya. Dia tidak suka, ya, untuk memasukkan sebuah permasalahan ke dalam hatinya, ya. Bukan tipe orang jengkelan, ya, dendaman, ya, tapi masya Allah, ya, lapang dadanya. Setiap permasalahan disikapi dengan bijak, bawaan, ya. Dimarahin pelan, ya, senyum. Dimarahin sedang, ya, tetap ketawa. Dimarahin, dibentak-bentak juga tenang, ya, nggak jengkel, nggak marah, nggak balik marahin, ya. Nah, ini sudah bawaan, sifatnya permanen. Nah, kemudian ada jenis yang kedua, ya, akhlakul karimah yang iktisabi, ya, diantara kelemahannya itu terkadang, ya, hilang sifat itu, ya, terkadang hilang, namanya, ya, bertentangan dengan sifat bawaannya, karakternya, harus diusahain. Ya. Terkadang dia lupa mengikuti hawa nafsunya, ya, sifat yang mulia tadi hilang, hilang. Ya. Ya. Dia tipe orangnya temperamental, suka marah. Ya. Tapi dengan dia belajar tahu sunnah, tahu keutamaan, ya, mengekang kemarahan. Seperti pesan Nabi, la taghdab, jangan marah. Akhirnya ketika dia ingat, sabar. Ya. Ada yang gunjing, sabar. Dicela, sabar, apalagi pas puasa, ya. Ini shaum, ingat. Tapi terkadang dia lupa. Permasalahan kecil sepele, langsung naik pitamnya. Merah mukanya, bentak-bentak. Lupa dia. Ya. Padahal permasalahan kecil, ya. Disenggol sama anak kecil, enggak terima. Wah, sepele. Ini iktisabi. Maka Rasulullah memang sifat dasar sudah ada, ya, sifat-sifat kemuliaan, menyambung hubungan silaturahmi, ya, memuliakan tamu, karam, apalagi, ya, peduli dengan anak-anak yatim, orang-orang fakir, miskin, sudah ada. Maka ini yang diingatkan oleh Khadijah kepada Rasulullah ketika menghadapi kejadian tadi. Kemudian fantalaqat bi Khadijah ila Warqah bin Naufal. Yang kemudian akhirnya Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi, ya, datang menemui Warqah bin Naufal, ya. Warqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi kakeknya sama. Khadijah bintu Khuwailid bintu Asad atau bin Asad. Warqah bin Naufal bin Asad. Jadi ketemunya di kakeknya. Maka Warqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah. Yang ketika itu beliau adalah seorang Nasrani. Ya. Yang ketika itu beliau masih menganut dengan faham, ya, agama Nasara yang masih asli, belum terjadi perubahan. Ini Warqah bin Naufal. Sampai-sampai terjadi khilaf, ya, Warqah bin Naufal ini, apakah dia sahabat atau bukan? Nah, dikatakan sahabat, ya, juga ketika ketemu dengan Nabi belum diangkat sebagai Rasul. Dikatakan, ya, bukan sahabat, dia membenarkan, ya, tentang ciri-ciri kenabian yang ada pada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka Khadijah, ya, mengatakan kepada Warqah bin Naufal, ya bena ammi, wahai putra pamanku, saudara sepupunya, isma' min ibni akhik, dengarkan dan simak apa yang telah disaksikan oleh putra dari saudaramu ini, yakni Muhammad alaihissalatu wassalam. Fa akhbaruhu Rasulullah, khabara ma ra'ah. Kemudian Rasulullah memberitakan kepada Waraqah bin Naufal ya tentang kejadian yang barusan beliau saksikan. Ya, bertemu dengan ya seseorang yang asing, yang aneh wujudnya, kemudian disebutkan ciri-cirinya, kemudian menyampaikan beberapa ayat yang diwahyukan kepada beliau. Nah, maka kata Waraqah kepada Rasulullah, "Hadza namus alladzi nazala Allahu 'ala Musa." Ini adalah namus yang Allah turunkan kepada Musa. Ya, namus yaitu maknanya adalah sahibus sir. Ya, teman rahasia. Maksudnya Jibril alaihissalam. Kata Waraqah bin Naufal, ya, yang membaca kitab Injil yang masih asli tahu. Ya, siapa yang datang kepada Musa, siapa yang datang kepada Isa, ngerti bahwa itu adalah namus, yaitu Jibril alaihissalam, penyampai wahyu, malaikat. Ya. Sehingga ketika Rasulullah menceritakan kejadian yang beliau saksikan, maka langsung nyambung. Kata Waraqah, hadza namus. Itulah namus Jibril alaihissalam yang dahulu di zaman Musa alaihissalam datang kepada beliau, ya, untuk menyampaikan misi yang sama, menyampaikan wahyu. Ya laitani fiha jada'an, kata Waraqah bin Naufal. Duhai kiranya, ya, kalau seandainya aku ketika itu, di masa-masa ketika Anda diangkat sebagai nabi dan rasul, jada'an, sebagai seorang pemuda yang kuat. Ya, jada'an di sini adalah binatang ya, atau hewan yang masih muda belia, remaja. Ya, maka ini diambil oleh Waraqah bin Naufal sebagai ungkapan kiasan, menggambarkan semangatnya beliau, ya, berandai-andai, berangan-angan, duhai kiranya kalau seandainya masa-masa di mana Anda dianggap sebagai nabi dan rasul, aku masih hidup dalam kondisi masih muda, masih kuat. Terus ngapain? Laitani akunu hayyan itu yukhrijuka qaumuk. Duhai kiranya aku ketika itu masih hidup, ya, di mana kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu. Jadi Waraqah bin Naufal sudah ngerti dan faham bahwa kalau ada Jibril, ya, namus datang kepada seseorang, berarti itu tanda, ya, tanda bahwa orang tersebut akan dinobatkan sebagai nabi atau rasul. Dan resikonya apa? Akan mendapatkan penentangan dari kaumnya, ya, akan ditolak, ya, akan dimusuhi, ya, dan namus ataupun Waraqah bin Naufal ngerti dan faham ini merupakan resiko seorang nabi dan seorang rasul. Seperti ini dakwahnya, akan ditentang, akan ditolak. Waraqah bin Naufal, ya, beliau mengatakan bahwa duhai kiranya, ya, masa-masa itu ketika kaum mengusirmu, aku masih hidup. Aku masih hidup. Ya. Faqala Rasulullah, maka Nabi ketika mendengarkan penjelasan dari Waraqah bin Naufal, ya, sempat terenyuh beliau. Ya, awa mukhrijiyahum, apakah mereka kaumku ini akan mengusirku pada hari itu? Qala na'am, kata Waraqah. Iya, memang demikian. Ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Karena sungguhnya tidaklah ada seseorang yang datang seperti apa yang Anda bawa, ya, melainkan pasti akan diuji, pasti akan diganggu dan disakiti oleh kaumnya. Ya. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Sungguh, ya, kalau seandainya, ya, aku sempat mendapati dan menjumpai masa-masa itu ketika Anda diangkat sebagai nabi dan rasul, maka sungguh aku akan membantumu, akan menolongmu, ya, dengan bantuan yang kuat dan kokoh. Ya. Ini tekad dari Waraqah bin Naufal. Nah, walhasil dari hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang beberapa permasalahan dan faedah. Yang pertama bahwa di dalam hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, sebagai, ya, seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allahu jalla wa ala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam secara langsung, ya. Nah, dan juga faedah yang berikutnya bahwa termasuk utama nabi yang lainnya, beliau termasuk rasul yang terpilih untuk bisa melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya, ya, dalam wujud aslinya, belum ya menjelma sebagai manusia, wujud asli. Imam Jibril memiliki 600 sayap, ya, yang satu sayapnya itu membentang dan menutupi ufuk, saking besarnya. Nah, faedah yang berikutnya di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Di awal-awal ya turunnya wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai-sampai para ulama mereka berbeda pandangan, ya, berbeda pendapat untuk menetapkan siapa di antara ya Khadijah dan Aisyah yang paling afdal, ya, antara Aisyah dengan Khadijah yang dua-duanya adalah istri Nabi. Ya, walhasil masing-masing punya keutamaan dan kelebihan. Khadijah punya keutamaan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Terlebih jasa Khadijah, perjuangan Khadijah, pembelaan Khadijah, ya, di awal-awal dakwah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, adapun Aisyah di antara keutamaannya yang itu tidak dimiliki oleh Khadijah adalah dalam hal menyebarkan ilmu. Ya, menyampaikan syariat Islam kepada kaum muslimin. Nah, kemudian faedah yang berikutnya di dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya ya memuji seseorang ya di hadapannya apabila tidak dikhawatirkan adanya sifat bangga diri dan ujub pada orang tersebut. Oleh karena itu Khadijah memuji Rasulullah ketika Rasulullah mengalami ya, kesulitan dan merasakan sempit dadanya, ketakutan yang luar biasa. Maka Khadijah menghiburnya, engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, yang baik dengan tamu, ya, menyantuni anak yatim, baik dengan orang miskin. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini pujian. Ya, di hadapan Rasulullah menunjukkan boleh memuji seseorang di hadapan orang tersebut apabila tidak dikhawatirkan ya akan munculnya ujub. Nah, ya ini pujian yang tulus tentunya. Memang betul ada sifatnya yang mulia itu, bukan menjilat ya. Ada sebagian orang ya, orang-orang politikus ya, menyanjung-nyanjung, memuji-muji ya, si fula, si alan. Ya, karena ada maunya. Ya, karena ada maunya. Dipuji-puji. Ya, disanjung-sayung, ya si fulan banyak jasanya, si fulan ya banyak andilnya. Ya, si fulan banyak hasil kerjanya. Oh, si fulan, si fulan, si fulan disanjung-sayung, dipuji-puji. Menjilat. Karena ingin dunia, ingin dapat jatah. Ya, Allahu musta'an. Adapun Khadijah berbeda. Pujian beliau, sanjungan beliau kepada Nabi tulus. Apa adanya. Nah, kemudian faedah yang lain di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya ya seseorang untuk menghibur ya orang lain ketika menghadapi musibah ataupun ujian, dihibur. Waraqah bin Naufal ketika mengetahui bahwa seorang nabi, seorang rasul pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan, penentangan dari kaumnya, maka beliau menghibur. Ya, dengan apa? Demi Allah. Ya, duhai kiranya kalau seandainya aku ketika hari itu, ketika engkau telah diangkat sebagai rasul, aku masih hidup, masih muda belia, pasti aku akan membelamu, akan menolongmu, akan membantumu. Dihibur. Ya, dikasih support. Ya, dalam kondisi Nabi mungkin ya merasakan kesedihan. Waduh, ditentang, ditolak. Ya, nah, belum apa-apa sudah ya tergambar di depan mata. Kalau diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, aku mendapatkan ujian, ya, penantangan dari kaumnya, dari masyarakatnya luar biasa. Namun dihibur oleh Barakah bin Naufal. Ya. Nah, ini juga termasuk anjuran ya, kepada kita kaum muslimin. Kalau mendengar saudara kita ya tertimpa musibah, ya, mendapatkan penyakit, dihibur, ya, diberikan support dan motivasi dan dorongan, dibesarkan hatinya, bukan malah dijatuhkan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya pada poin yang berikutnya. Selesai penjelasan tentang beberapa fadailur rasul ya, keutamaan-keutamaan dan kelebihan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ini tentunya cukup sebagai bukti ya, sebagai dasar kita untuk semakin cinta dengan Nabi. Ya, dan semakin yakin tentang risalah dan an-nubuwah, kenabian yang beliau bawa. Enggak ragu lagi. Ya. Kemudian qala rahimallah khatamu nubuwatir rasul alaihi salatu wassalam, tanda kenabian Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Jadi ternyata seseorang apabila akan dinobatkan, akan diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, itu ada tandanya. Ya. Apa yang kita sebutkan ya pada beberapa kajian kita sebelumnya sampai yang terakhir, itu seluruhnya adalah tanda-tanda maknawi. Ya. Tanda-tanda maknawi, keutamaan-keutamaan nabi. Ya. Nah, adapun di sini adalah tanda kenabian yang sifatnya fisik, lahiriah. Qala rahimahullah an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Qala, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ra'aitul khatama baina katifi Rasulillah alaihi salatu wassalam ghuddatan hamra mithla baydatil hamamah yushbihu jasadih aw yushbihu jasadahu, rahu Muslim. Kata Jabir bin Samurah, aku pernah melihat khatam, cap ya, semacam stempel yang terletak di antara dua pundak Nabi, yang huddatan hamra ya, huddah muncul seperti kelenjar ya, berwarna kemerahan seperti baydatul hamamah, bentuknya seperti ya, telur burung merpati. Yushbihu jasadahu, menyerupai tubuhnya. Ini ada benjolan ya di pundak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ra'aitu an-nabiyya alaihi salatu wassalam wa dakhaltu alaihi. Suatu hari aku melihat Nabi dan aku masuk untuk menemuinya. Wa akaltu min ta'amihi wa syaribtu min syarabihi. Ya, kemudian aku makan dari hidangan yang beliau sajikan dan aku minum dari minuman yang beliau sediakan. Wa ra'aitu khataman nubuwah fi nuqdi katifil yusra. Dan aku sempat melihat adanya stempel cap ya, kenabian di nuqd. Ya, nuqd yakni a'la al-katif, pundak yang paling ujung ya, lengan sebelah kiri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagian menyebutkan bahwa nughd yaitu tulang rawan yang terletak di pundak seseorang yang paling ujung tulang rawan ya. Sebagian lagi menyebutkan nughd yakni tulang yang muncul ya, ketika seorang bergerak. Ya. Nah, tulang yang muncul itulah namanya nughd. Walhasil nughd yakni pundak yang paling atas sebelah kiri Nabi. Ya. Ka'annahu jam'u khilan sud. Dan kondisinya seperti ya, kepalan tangan yang berwarna hitam. Ka'annaha sa'alil, dan bentuknya itu seperti kutil. Seperti kutil. Rahu Muslim. Walhasil ini tanda ya kenabian yang ada pada tubuh Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang terletak di pundak sebelah kiri Rasulullah. Bentuknya seperti apa? Seperti kutil. Ya. Abdul bin Sarjis menyebutkan bentuknya seperti kepalan tangan, namun lebih kecil daripada telur burung merpati. Ini benjolan kecil seperti kelenjar yang menonjol. Ya, ini tanda kenabian. Disebutkan dalam hadis yang lain itu seperti besarnya ya telur burung puyuh. Ini kecil. Ya. Nah, walhasil ini tanda kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Al-Ja'ad bin Abdurrahman rahimahullah, sami'tu As-Sa'iba ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Aku pernah mendengar As-Sa'ib bin Yazid beliau mengatakan, "Dhahabtu bi ataupun dhahabat bi khalati ila Rasulillah alaihi salatu wassalam." Suatu hari bibiku ya pergi bersamaku menemui Rasulullah. Faqalat, kemudian bibiku tersebut ya mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ukhti waji'un famasha ra'si." Sesungguhnya putra dari saudara perempuanku ya, sakit. Maka kemudian Nabi mengusap kepalaku. Wada'ali bil barakah, kemudian Nabi mendoakan kebaikan dan berkah kepadaku. Wa tawaddo'a, kemudian Nabi berwudu. Fa syaribtu min wudu'ihi, kemudian aku kata As-Sa'ib bin Yazid meminum dari bekas air wudunya Nabi. Wa qumtu khalfa dhahrih, dan aku sempat berdiri di belakang punggung Nabi. Fa nadartu ilal khatami baina katifai, dan aku melihat ketika itu adanya stempel yang terletak di antara pundak Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa idza huwa mithlu zirril hajalah. Ya, dan ternyata bentuknya itu seperti burung ataupun telur burung puyuh. Ya. Ini kecil. Di pundak sebelah kiri Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Naam. Walhasil ini juga yang disaksikan oleh Waraqah bin Naufal ya ketika melihat ya pundak Nabi. Naam. Ini ada tanda-tanda kenabian. Ya, yang ketika itu beliau masih muda. Ya, masih muda belia. Masih belasan tahun. Namun sudah ada tanda itu semenjak kecil. Nah. Wallahu taala alamu bisawab. Ya, adapun sekarang kalau misalkan ada seorang ya pundak sebelah kirinya ada tandanya. Ya, mungkin kutil itu ya. Kutil asli, Pak. Ya, atau apa? Apa namanya? Tai cicak. Hah? Tompel. Ya, sebagian menyebutnya baba. Ya, atau tai lalat. Ya. Gede kecil enggak masalah, ya. Yang jelas itu bukan tanda nubuwah. Kenapa? Arisalah dan nubuwah sudah tertutup, sudah selesai. Rasulullah sebagai penutup dan ya, penghujung para nabi dan rasul. Ya, sehingga enggak ada lagi nabi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga jangan sampai ada yang menyatakan ya saya adalah nabi, saya adalah rasul. Kenapa? Ini tandanya mirip dengan nabi. Ya, terserah ya. Mau ngomong apa ya. Nah, yang jelas itu bukan tanda nubuwah. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, habdakumullah.